Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di hari-hari penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan mulia, dan akan berpindah insyaallah taala ke momen yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu jaga momentum, jaga waktu, jaga kesempatan, karena ini adalah hari-hari beramal, hari-hari beribadah, hari-hari bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari benar-benar ngerem dari dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah kita dan menjaga diri kita dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah di bab yang sangat keseharian, yaitu memberikan atau nasihat untuk bersikap baik, lemah lembut, dan bahkan memberikan yang terbaik kepada wanita, kepada istri kita, dan wanita-wanita yang ada di lingkungan dan berinteraksi dengan kita dengan cara yang baik. Dan kita masih bersama hadis Abu Hurairah ketika Nabi kita SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik dalam berinteraksi dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala, lalu berinteraksi dengan Rasul-nya sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling baik berinteraksi dengan manusia secara umum. Itu orang mukmin yang paling baik. Sehingga kita bisa memahami akhlak secara utuh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Al-bir adalah akhlak yang mulia, dan bicara al-bir kita harus melibatkan surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan yang sejati atau albir yang sejati kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, walakin albirru man amana billah. Namun albir yang sejati adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa firqab, dan orang-orang yang memberikan harta yang mereka cintai kepada kerabat mereka, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang safar dan kehabisan perbekalan atau membutuh bantuan, orang yang meminta karena kebutuhan, orang yang ingin merdeka dari statusnya di dunia perbudakan. Dan itu jelas itu hablu minannas. Tapi hablu minannas dalam ayat ini disebutkan setelah hablu minallah. Hablu minannas dalam ayat ini secara gamblang disebutkan setelah Allah menjelaskan bahwa akhlak yang mulia adalah rukun iman. Ini yang harus menjadi pencerahan di dalam diri kita. Lalu Allah melanjutkan wa aqama shalah wa ata zakah, dan albir atau akhlak yang mulia adalah orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Jadi ini jelas secara gamblang bahwa kalau ingin punya akhlak yang mulia, Anda harus salat. Ketika ketika kita gak sholat ada masalah dengan akhlak kita. Walaupun kita baik sama orang, walaupun kita baik sama tetangga, walaupun kita baik sama klien kita, walaupun kita baik sama sahabat-sahabat kita, kita gak sholat, berarti ada masalah dengan akhlak kita. Kenapa? Karena kita punya catatan besar saat berinteraksi dengan Rabb kita subhanahu wa ta'ala, dengan pencipta kita subhanahu wa ta'ala, dengan yang memberikan rezeki kepada kita subhanahu wa ta'ala, dengan yang menciptakan organ-organ tubuh kita subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang sangat wajar apabila ada seorang anak atau murid yang berbuat baik, yang terkenal baik sama ibu kantin, yang terkenal baik sama keluarga besar kantin, dengan tukang mie ayamnya baik, bubur ayam, tukang bubur ayamnya baik, tukang baksonya baik, tukang somanya baik, dia baik sama teman-teman sekelasnya, dia baik sama teman-teman satu angkatan, dia baik sama adik-adik kelas. Masalahnya cuma satu, dia kurang ajar sama yang melahirkan dia, dia kurang ajar sama yang memberikan ASI kepada dia, ya, dia kurang ajar sama yang mendidik dia, dia kurang ajar sama ibunya. Menurut kita semua, apakah anak ini mendapatkan titel anak yang berakhlak mulia? Saya rasa tidak. Dan kita rasa sepakat jawabannya. Walaupun baik sama teman. Lalu bagaimana dengan sosok? Atau bagaimana dengan hamba yang baik sama temannya, dia baik sama saudaranya, dia baik sama orang lain, tapi dia punya masalah berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya masalah dengan berinteraksi kepada penciptanya. Dia punya masalah dengan mendekat kepada yang memilikinya. Apakah dia mendapatkan titel memiliki akhlak yang mulia? Saya rasa kita sepakat tentang jawaban terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, melihat dan bacalah kata-kata akhlak itu secara utuh. Jangan secara parsial atau hanya melihat dari satu sisi. Apalagi kalau satu sisi itu sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Semoga Allah jaga kita dari hawa nafsu kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya Nabi SAW menutup hadis ini dengan penggalan yang kedua, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri. Simpel, sederhana, tetapi cukup untuk membuat kita nih para suami merenung. Kita sebagai laki-laki itu mengintrospeksi diri. Sebaik-baik kalian adalah paling baik dengan istri. Orang yang paling santun adalah orang paling santun dengan istrinya. Orang yang paling baik lisannya, paling baik lisannya dengan istrinya. Pendidik itu adalah orang yang mendidik istrinya sebelum yang lain, tentu saja. Khiyarukum khiyarukum linisa'im, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran besar bagi kita semua bahwa saat kita memandang istri kita, pada saat kita berinteraksi dengan istri kita, kita sedang berinteraksi dengan sosok yang menjadi tolak ukur kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi dengan salah satu sosok yang dijadikan tolak ukur. Salah satu tolak ukur, salah satu parameter. Mungkin istri kita lemah. Ya, dalam tanda kutip ya, kata orang dia hanyalah seorang perempuan. Mungkin kita bisa celah dia, kita bisa caci maki dia, kita bisa pukul dia, kita bisa aniaya, kita bisa menahan kebutuhannya, kita bisa melarang dia kemana-mana tanpa alasan yang jelas. Kita bisa blok dia dengan orang tuanya, kita bisa ngomel-ngomel, dan kita bisa sebutkan nama-nama hewan yang kita inginkan dan kita semprotkan ke wajahnya. Tapi ingatlah bahwa istri kita adalah salah satu tolak ukur kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau sebaik apapun kita sama teman, sama orang luar, tapi kalau kita buruk sama istri kita, dikhawatirkan kita bukan orang baik. walaupun teman bilang lo tuh baik banget, kamu tuh saya salut sama kamu, misalnya senior kita bilang begitu. Tapi kalau kita jahat sama istri kita, kita tidak tunaikan hak istri kita, kita bukan orang baik. Khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Jadi berinteraksilah dengan istri, bicaralah dengan istri dengan kesadaran penuh bahwa ia adalah tolak ukur. Gitu loh. Titel orang terbaik itu di tangan dia, dalam arti kalau kita bisa berbuat baik sama dia, maka Allah akan kasih titel orang yang terbaik. Kenapa demikian? Dijelaskan para ulama hadirin. Setidaknya kita bisa sebutkan dua alasan dari keterangan para ulama kita. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, posisi istri itu dipimpin suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu pemimpin. Itu alasan yang pertama. Jadi istri itu posisinya dipimpin sama suami. Suami daerah operasionalnya di atas, istri daerah operasionalnya di sisi bawah. Lalu yang kedua, kata para ulama, bahwa istri adalah orang rumah, hadirin. Istri adalah orang rumah yang berinteraksi dengan kita secara umum, ya, secara umum 7x24 jam. 7x24 jam. Maka ulama mengatakan itulah diantara alasan utama kenapa Nabi kita SAW menjadikan istri kita sebagai tolak ukur. Karena kita sangat amat sulit untuk bersandiwara dan acting menjadi orang baik di hadapan sosok yang punya kriteria di atas, di bawah, serumah. Lalu agenda kita, kegiatan kita sama beliau itu 7x24 jam. Gimana coba bersandiwara sebagai orang baiknya? Maka kalau kita baik dengan beliau itu, maka kita baik. Karena kalau acting berarti harus acting selama 7x24 jam. Harus siapa orang acting 7x24 jam? Seminggu berikutnya natural, enggak, sepanjang tahun. Jadi enggak, gimana, itu bukan acting, itu real. Itulah dia sebenarnya. Lalu posisinya dipimpin kita. Kita mungkin akan jaga-jaga diri, jaga-jaga sikap kalau kita berhadapan dengan pihak yang sama-sama kuat, gitu loh. Lo punya posisi, gue punya posisi. Atau kita bisa dengan mudah, atau lebih mudah tepatnya, lebih mudah untuk basa-basi memperlihatkan diri baik di hadapan atasan kita. Di hadapan orang yang lebih kuat dari kita, di hadapan bos kita. Makanya dijelaskan sebagai para ulama, kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak, di antara tolak ukurnya lihat bagaimana dia berinteraksi dengan yang di bawah dari dia. Yang di bawah, yang di baik dari segi lebih lebih rendah secara harta, kedudukan, pangkat, status, dan lain-lain. Ngelihat orang baik itu salah satu parameternya lihat bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia bergaul, apa kata-kata yang dia ucapkan kalau berhadapan dengan yang lebih bawah dari dia. Kalau dia bisa jaga sikapnya di bawah-bawah, maka insya Allah dia lebih mudah menjaga sikap dengan yang selevel atau yang di atas dia. Karena secara di lingkungan sosial kita lebih mudah untuk menjaga sikap di hadapan guru kita misalnya, di hadapan bos kita, di hadapan atasan kita, di hadapan orang-orang besar atau yang satu level dengan kita. Ujian akan lebih sulit ketika kita diminta bersikap baik dengan yang di bawah. Itu susah. Makanya kan orang kalau pengen tahu dia baik apa enggak, tanya aja drivernya gitu loh. Ya jangan tanya kliennya. Coba tanya drivernya, tanya orang rumah, ART-nya coba ditanya, baik enggak sih dia? Atau bawahannya. Tanya asistennya, baik apa enggak nih orang? Itu fine. Tanya yang di bawah, bukan yang sejajar atau di atas. Makanya hadirin, orang yang tahu kehidupan, kita gak usah bicara yang dalam agamanya dulu deh, yang tahu kehidupan, ketika mendengar testimoni dari Anas bin Malik, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Anas bin Malik radhiyallahu taala atau Aisyah radhiyallahu taala, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu akan takjub hadirin. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran, satu kalimat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Titik. Atau dalam bahasa Nabi itu, kalau bahasa bahasa pergaulan kita, Nabi itu Al-Quran berjalan. Udah. Pengen tahu akhlak, pengen tahu pribadi Nabi SAW, baca Quran kan, itu Nabi SAW, gitu kata Aisyah. Aisyah juga mengatakan beliau sibuk ngebantu istrinya di rumah, kalau waktu sholat segera beribadah kepada Allah, jadi waktu ibadah, kalau itu bantu istri. Simpel memang. Aisyah gak cerita panjang lebar tentang misalnya di hadis ini ya, tentang daily activity-nya Nabi SAW, segala macam yang komprehensif. Aisyah cuma mengatakan Nabi SAW Al-Quran berjalan, akhlaknya adalah Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Hadirin, kalau sampai istri mengatakan bahwa suaminya akhlaknya akhlak Al-Quran, selesai hadirin. Kalau sampai istri mengatakan demikian, emang tuh orang baik, udah selesai. Bahkan bukan baik lagi, itu yang terbaik. Istri yang bicara loh. Kalau istri orang belum tentu hadirin, gitulah. Baik banget dia, ya dia. Anda bukan istrinya, gitulah. Sangat wajar orang baik sama istri orang di masyarakat, bahkan lebih mudah. Anas bin Malik kan mengatakan apa? Nabi nggak pernah mengatakan kenapa begini. Kalau saja begini, Nabi SAW gak pernah serang beliau. Dan Anas bin Malik kan berkhidmat dengan Nabi SAW itu sampai bertahun-tahun. Demikian, itu luar biasa. Karena itu parameternya. Lihat bagaimana orang-orang yang dipimpinnya itu bicara. Itu tolak ukur. Orang tuh susah untuk menahan emosinya kalau dia emosional, menahan temperamental, temperamennya kalau dia temperamental itu di hadapan yang dibawa sama dia. Ini udah dipimpin serumah 7x4 jam, gimana coba sandiwara? Gak bisa sandiwara, itulah kehidupan real. Makanya banyak orang tuh bilang, aku tuh bingung sama suamiku, dulu waktu sebelum nikah kayaknya baik banget, ya anda gak 7x24 jam sama dia. Beda. Dulu kan, dulu waktu itu kan, ya anda ketemu cuma pas ngedate aja, itu pun seingatnya ada yang bayarin kan. Iya sih, akunya dia ketinggalan dompetnya, ya udah real gitu lah. Ketemu berapa jam doang, nggak modal pula, terus karena tertipu dengan bujuk rayu segala macam, habis pas nikah kok begini orangnya. Orang baru kelihatan kalau satu rumah, hadirin. Oh itu baru satu rumah atau beraktivitas setiap hari sama adik baru kelihatan. Makanya kan masih ingat diriwayatkan, ada riwayat diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika tentang masalah orang. Ketika siapa yang jamin orang ini, terus ada seseorang mengatakan, saya jamin ya Umar. Kata Umar, anda kenal sama orang ini? Diriwayatkan beliau menyampaikan, anda kenal sama orang ini? Ya saya kenal. Terus Umar bertanya, apakah anda pernah tinggal satu atap dengan dia? Oh belum pernah. Apakah anda pernah safar dengan dia? Oh belum pernah. Apakah anda pernah berhubungan yang melibatkan uang dengan dia? Mungkin dagang segala macam. Pokoknya hubungan yang melibatkan harta dengan dia. Oh belum pernah. Oh kalau gitu anda belum kenal orang ini. Gitu. Itu orang ngerti kehidupan. Kalau mau kenal orang itu, satu atap dulu sama dia. Kalau mau kenal orang itu, pernah safar dulu sama dia. Apalagi safar-safar zaman dulu ya, yang kalau orang safar itu berminggu-minggu jalan kaki, naik onta, menghadapi cuaca ekstrim di atas 40 derajat, mungkin 50 derajat, dan kalau musim dingin benar dingin, bisa 1 derajat, bisa 0 derajat. Nah, itu orang baru kelihatan, hadirin. Jadi kalau seorang bisa baik bahkan totalitas untuk atau di hadapan istrinya, untuk istrinya, dan istrinya lihat suaminya ibadah, suaminya berzikir, suaminya taqarrub sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu kan 74 jam tuh isinya masalah semua, hadirin. Jadi kalau kita apa namanya berinteraksi atau hidup sama seseorang 74 jam, berarti orang itu dengan gampang melihat bagaimana sikap kita, mental kita, pola pikir kita ketika menghadapi masalah satu ke masalah berikutnya, masalah berikutnya ke masalah berikutnya, masalah berikutnya ke masalah berikutnya. Ya udah lihat aja. Kalau dia baik, ya baik udah. Gitu. Orang mungkin bisa menyembunyikan kepanikannya sama pihak lain, tapi menyembunyikan kepanikan di hadapan istri itu sulit, hadir. Sulit. Kalau di luar kayaknya tenang banget, kelihatan depan itu kelihatan tenang atau tidak. Gimana ngadepin masalah, gimana menghadapi ujian, bagaimana doanya, kelihatan kan. Kalau orang luar mana nggak terlalu kelihatan, sama istri kelihatan. Itu poin. Jadi Aisyah radhiyallahu anha simple aja, cuman mengatakan itu, tapi dalamnya minta ampun itu. Allah taala alam bisa. Itulah poin dari hadis ini. Jadi marilah kita perbaiki sikap kita di hadapan istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting kita tekankan bahwa berbuat baik dan memberikan yang terbaik buat istri bukan hanya dilihat dari angle dunia dan materi. Bahkan yang lebih penting dari itu, berbuat baik dengan istri itu salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana mendidik istri agar istri itu menjadi istri yang soleha. Memimpin istri ini penting, memimpin istri. Karena wanita butuh pemimpin, hadirin. Memimpin istri sangat penting. Lalu itu tadi, membuat istri nurut sama Allah, taat sama Allah, sehingga istri bisa bahagia dunia akhirat. Itu kan yang paling penting, kan bukan membelikan barang atau perhiasan kepada istri kita, walaupun selama halal itu sah-sah saja. Tapi bagaimana membuat istri kita bahagia di dunia dan akhirat, itu misi besar kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana menghadiahkan atau menjadi jembatan kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Dan itu harus dengan mendidik, menjadi pemimpin. Itu hal yang menjadi hal yang sangat urgent. Dan kita banyak lalai, hadirin. Maka beristighfar dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk Ustaz dan keluarga dalam menggapai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi, hadirin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi, doakan ulama kita ini, kita dapat ilmu dari mereka. La syukurullah man la syukurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur sama manusia. Di lingkungan kerja saya hanya saya yang muslim. Apakah perilaku baik yang saya tampilkan seperti bicara yang baik, menolong, berbagi makanan, traktiran dan sebagainya terhitung sebagai kebaikan yang akan dibalas di akhirat nanti? Jawabannya, kalau kita melakukan karena Allah, ya jelas. Dan itulah cara bersikap seorang muslim yang berbuat baik kepada sesama. Cuma bukan surat Al-Insan misalnya ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makan yang mereka sukai kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Tawanan mereka, tawanan itu kan secara umum kan musuh, hadirin. Tapi ketika dikasih makanan, dikasih makanan yang terbaik. Jadi jangankan teman kerja, wong musuh aja dikasih makanan yang terbaik itu musuh, dikasih makanan yang kita suka. Ya gimana teman kerja? Fawaqahumullahu syarra dhalika al-yawm. Atau innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu itu hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Terus yang berikutnya apa? Kami hanya khawatir, takut akan azab Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami lakukan ini karena kami takut sama Rabb kami di hari di mana orang-orang itu dibangkitkan dengan muka yang masam penuh kesulitan. Terus ayat berikutnya apa? Fawqahumullahu syarra dzalikal yaum. Nah, karena mereka lakukan itu dengan motif itu, maka Allah menjaga mereka dari kesulitan di hari kiamat. Itu berarti efektif apa enggak efektif? Jadi memberikan makanan kesukaan kepada tawanan atau musuh itu membuat kita dijaga oleh Allah di hari kiamat kelak. Lalu coba buka surat Al-Mumtahanah ayat 8, lagi-lagi 8. Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan objektif kepada pihak-pihak yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Allah enggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, objektif dengan mereka. Innallahi yuhibbul muqsitin. Allah, bahkan Allah mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Allah suka. Allah mencintai kalau kita berbuat baik dengan mereka. Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi pahala besar. Dan ini kesempatan kita berdakwah, menunjukkan siapa sih profil seorang muslim itu sebenarnya. Di tengah-tengah banyak salah pandang dalam memandang seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, Ustaz, jika kita buat janji lalu tanpa sengaja lupa tapi tetap ditunaikan dan sering begitu karena banyaknya rutinitas, khususnya bagi ibu-ibu, apakah ini termasuk akhlak yang buruk ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan ilmunya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bukan hanya khususnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga suka lupa juga. Jadi namanya lupa itu seringkali gak terlalu berpengaruh dengan gender. Jadi kita semua sering lupa lah. Dosa apa enggak? Kembali ke ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtana. Itu kan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kealpaan atau kesalahan yang kami lakukan karena kami lupa, nasina, au akhtana, atau kami enggak tahu, kami enggak ngeh. Dan dalam riwayat Allah merespon qad fa'altu. Allah menjawab, saya akan lakukan itu, saya enggak akan hukum. Tapi coba diikhtiarkanlah, dicatat gitu loh. Jangan setiap hari alasannya lupa. Ya, upayakan dicatat, dibuat memo dan lain sebagainya. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang-orang yang beliau sayangi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang istri yang sangat bersyukur Allah takdirkan saya dengan suami yang lebih soleh dan lebih paham agama dari saya. Beliau juga mengajak saya ikut kajian, dan atas izin Allah saya juga kami juga sudah haji tahun 2019 kemarin. Beliau mendaftarkan sejak awal setelah kami menikah. Namun Ustadz, beberapa bulan terakhir saya melihat suami saya futur atau mengalami penurunan titik jenuh. Ibadah wajib masih beliau kerjakan, namun sudah tidak lagi ikut kajian, malah makin hobi main game online, dengar podcast tertentu yang beliau pun tahu gak ada manfaatnya untuk akhirat. Saya kemarin-kemarin membiarkan karena saya pikir ini futur biasa dalam ibadah. Namun sekarang saya suka sedih dan rindu dengan kesalehannya yang dulu. Tapi dari kajian Ustadz kemarin, saya khawatir ini bentuk pembiaran dan jadi bom waktu untuk kami. Tapi saya juga khawatir dengan keterbatasan ilmu saya tidak bisa menasihati beliau dan malah jadi beliau marah kepada saya. Mohon nasihat untuk kami Ustadz, semoga Allah takdirkan beliau juga mendengar nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bersyukurlah punya suami seperti ini. Dari sisi kebaikannya ya, bukan dari futurnya, tapi alhamdulillah gitu loh. Suami kita baik, lebih soleh, lebih paham. Jadi bersyukur dulu. Lalu kedua, berdoa agar fase futur ini jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan bisa jadi terjun bebas beneran gitu loh. Jangan lama-lama. Makanya kan Nabi SAW mengatakan futur itu sesuatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan innalikulli amalin syirra wa innalikulli syirratin fatra, setiap amalan itu ada fase semangatnya, dan di tengah-tengah atau di sela-sela itu ada fase turunnya, futurnya atau jenuhnya. Tapi Nabi SAW melanjutkan, barang siapa yang ketika futur ke sunnahku maka dia beruntung faqad aflah, dan barang siapa ke sebaliknya maka hasilnya sebaliknya. Jadi futur itu bukan justifikasi untuk bermaksiat, itu keliru. Atau mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu enggak. Futur itu ada, titik jenuh. Tapi tetap kita harus arahkan ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ada penurunan gitu lah. Tapi jangan ke maksiat dengan alasan futur. Nanti kita binasa, hadirin. Makanya di situ kita punya hak, pentingnya punya lingkungan dan seterusnya. Jadi opsi amal solehnya tuh banyak gitu loh. Lagi misalnya lagi futur belajar, atau mungkin ada yang lagi menghafal futur, ya udah duduk sama orang soleh kan enak. Itu kan amal soleh juga. Atau mengerjakan apa gitu, atau dikasih nasihat atau apalah gitu. Itu. Nah, makanya ini peran istri. Peran istri. Para ulama itu, ini khususnya buat ibu-ibu, para ulama itu ketika menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menyampaikan yang paling Nabi cintai adalah wanita dan parfum, itu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita dan parfum adalah kuwatur ruh. Wanita dan parfum itu adalah kekuatan bagi ruh seseorang. Kekuatan. Jadi wanita itu diciptakan untuk menguatkan ruhnya laki-laki. Itu kata para ulama. Jadi kalau kita sebagai wanita, saya tuh sudah perform belum ya sebagai wanita gitu. Ya udah lihat aja. Kalau suami kita ruhnya tambah kuat dengan kehadiran kita, Allah kasih ruh, Allah kuatkan ruhnya melalui kita, insya Allah kita perform gitu. Lihat aja dengan kemudian suami saya jadi lebih baik, kayak lebih ini segala macam. Dan mungkin cara kita menguatkan ruh itu bukan dengan cara kita ngajarin suami kita, apalagi kalau suami kita lebih ngerti, tapi dengan performa kita aja, dengan ketaatan kita, kesolehan kita, nurutnya kita dan seterusnya. Gitu loh. Kan Nabi SAW juga mengatakan apa? Tula'ibu hawa tula'ibu. Engkau bisa bermain dengan istrimu, istrimu bisa bermain dengan, bisa jadi dengan permainan. Artinya dengan cairnya suasana. Dan diantaranya dengan support istri ketika suami sedang futur itu. Dikuatkan. Allah kuatkan melalui istrinya. Jadi istrinya itu mensupport, ngedampingin, dan seterusnya. Itu. Makanya kan hunna libasul lakum, istri itu pakaian bagimu. Fungsi pakaian apa sih? Salah satu fungsi pakaian, kalau lagi cuaca dingin, kita biar gak kedinginan, menghangatkan, itu fungsi pakaian. Istri juga begitu. Kalau lagi panas, itu menjaga kulit kita dari misalnya sinar yang merusak. Itu ngejaga. Jadi harus dikuatkan suami kita, tapi dengan cara wanita soleha, bukan dengan terkesan menggurui dan lain sebagainya. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.